Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, talabatul ilm azani wa azzakumullahu jami'a. Dikarenakan ustazuna al-fadhil al-mukarram, guru kita al-ustaz Afifuddin hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa syafa'a, beliau berhalangan pada malam hari ini. Kita diminta untuk menggantikan beliau untuk memberikan materi pada kesempatan malam hari ini. Nah, maka pada waktu dan tempat yang disediakan, kita gunakan untuk memanfaatkannya mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin barakallahu fikum. Naam. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam kitabun nikah. Pada poin sebelumnya terkait dengan adab dalam pernikahan, khususnya bagi mereka yang menjalankan rumah tangga ta'addud atau poligami, syarat mutlaknya adalah al-adl, ya, harus adil dalam barakallahu fikum menjalankan roda rumah tangga poligami. Adil yang dimaksud adalah dalam hal al-qismah, ya, memberikan jatah bermalam, jatah dia stay tinggal di tempat istrinya, demikian juga jatah nafkah barakallahu fikum, naam, ya, sandang, papan dan pangan. Naam. Tayib. Dan kemarin kita juga menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan sama rata, tapi proporsional, ya, sesuai dengan porsi rumah tangga masing-masing istri. Berapa anaknya, ya, berapa kebutuhannya, itu disesuaikan. Bukan berarti sama rata. Adapun dalam hal barakallahu fikum al-hub, ya, kecintaan, kecondongan dan juga semangat tidaknya dia dalam barakallahu fikum mengumpuli istrinya, maka itu di luar kuasa dan kendali seorang manusia, bahkan seorang nabi sekalipun tidak mampu barakallahu fikum, nah, untuk menyamaratakannya, apalagi manusia seperti kita yang banyak dosanya ini barakallahu fikum. Kita lanjut poin yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah at-tasi' an-nushuz. Naam, barakallahu fikum. Ya. Nushuz itu dari kata barakallahu fikum tayyib, makanun murtafi', ya. Tempat yang meninggi. Naam. Barakallahu fikum. Dan itu adalah istilah yang digunakan oleh syariat untuk istri-istri yang barakallahu fikum durhaka kepada suaminya, melawan, ya, membantah, membangkang, barakallahu fikum na'am, karena mungkin dia merasa lebih tinggi dari suami, entah dari sisi finansial biasanya, karena suami ketika menikahi dia hanya modal dengkul, ya, barakallahu fikum na'am, pokoknya tahu beres, na'am, ya, qabil tu nikah, haha, gitu aja, ya, barakallahu fikum, halan, taib, atau dainan, nah, mas kawinnya pun dia ngutang, barakallahu fikum, nah, rumah sudah disediakan sama pihak keluarga istri, barakallahu fikum, kerjaan juga sudah disediakan, benar-benar dia modal dengkul sama tampangnya yang agak ganteng lah, ya kan, nah, barakallahu fikum, taib. Sehingga itu menjadi salah satu biasa yang muncul dalam problematika rumah tangga, menyebabkan istri, ya, otoriter, ya, barakallahu fikum. Nah, menyebabkan istri merasa dia punya kekuasaan, dia punya kendali, ya. Nah, akhirnya dia memandang remeh suaminya, ya. Ketika suaminya menegur, mengingatkan, barakallahu fikum na'am, ya, dengan pergaulan istri yang bebas, mau kemana, dek? Terserah akulah mau kemana. Iya, nah, jangan itu, temenmu itu jelek semua, temenmu itu membawa pada keburukan. Sudahlah, mas, jangan banyak ngomong, ya. Nah, kamu itu aku yang bayar. Yang gaji kamu itu papaku. Ya, nah, abiku, sudah. Kamu diam aja di rumah, ngurus kerjaan, jangan urus urusanku. Ah, ya, itu diantara contoh, ya, nusyuthnya seorang istri kepada suami, barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana bimbingan syariat dalam menghadapi masalah tersebut. Fa idza kana nusyuzu minal mar'ah, kalau bentuk barakallahu fikum nusyuz, ya, pelanggaran barakallahu fikum itu berasal dari sang istri, barakallahu fikum, falahu ayyu addibaha, maka sang suami dalam pandangan syariat punya hak, punya wewenang, punya otoritas untuk mendidik istrinya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi syariat memberikan wewenang, memberikan otoritas, memberikan kuasa dan hak kepada suami untuk mendidik istri yang nusyuz tadi. Nah, Anda jangan lupa, ya, kalau Anda punya hak, jangan sampai gara-gara seperti tadi Anda merasa hilang kekuasaan, barakallahu fikum, sehingga Anda takut untuk, barakallahu fikum, mendidik, ya, istri Anda, barakallahu fikum. Nah, tayyib, tinggal barakallahu fikum caranya saja, ya. Bagaimana cara Anda untuk, barakallahu fikum, mendidik istri Anda tadi agar tidak kurang ajar, agar tahu posisinya, ya. Nah, di mana posisi istri, di mana posisi suami, di mana wewenang istri dan di mana wewenang suami. Barakallahu fikum. Nah, kita contohkan kemarin seperti apa? Ibnu Mas'ud dan istrinya Zainab. Ya. Zainab itu lebih kaya daripada Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Nah, dan dia sering rutin memberikan santunan tiap bulan kepada suaminya. Bahkan sempat konsultasi kepada Rasul, ya kan. Rasul, kalau saya sedekah untuk suami saya sendiri boleh enggak? Maka Rasul mengatakan, iya tentu. Bahkan kamu dapat dua pahala. Pertama, pahala sedekah kepada barakallahu fikum seorang muslim. Yang kedua, sedekah untuk iya orang yang dekat dengan kamu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya semenjak saat itu Zainab sering barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi di antara yang menerima santunan Zainab adalah suaminya sendiri. Ya kan? Artinya apa? Ya suami sering mendapatkan uang dari istri. Tapi hal itu, antum lihat rumah tangganya para sahabat, ya, tidak membuat Zainab semena-mena. Tidak membuat Zainab, barakallahu fikum, membangkang kepada suaminya. Ketika tahu dia salah, suaminya benar. Ya, ketika dia minta apa jampi-jampi kepada seorang nenek-nenek, kepada mbah-mbah untuk barakallahu fikum menyembuhkan penyakitnya. Dalam kitab Tauhid itu disebutkan. Dalam syarahnya Fathul Majid. Nah, barakallahu fikum. Iya. Sering dijampi-jampi, dipasangi gelang di tangannya biar apa? Sakitnya, pusing-pusing, macam-macam itu hilang. Dan itu yang dirasakan oleh Zainab. Barakallahu fikum. Nah, ya, semenjak dijampi-jampi memang mendingan pusingnya. Nah, setelah ketahuan sama Ibnu Mas'ud, beliau tahu itu yang dikerjakan oleh istrinya, beliau marah. Bukan diam, nanti kalau aku marah enggak dapat lagi nih bulanan ya kan. Nah, barakallahu fikum. Kalau suami-suami zaman sekarang barakallahu fikum ya sudah diam aja itu. Ya, nah daripada enggak bisa knalpot baru beli. Enggak bisa beli racing yang baru ya kan. Nah, barakallahu fikum. Enggak bisa beli iPhone 15. Lebih baik diam aja ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tapi bermaksud marah besar. Ya, mahadi. Apa yang di tanganmu ini? Nah, Zainab ketika suaminya bertanya menjawab terus terang, enggak malah melototin suaminya. Apa lo tanya-tanya? Tiap bulan aja gue tak bayar lo, awas lo. Ya dijawab dengan baik ya. Nah begini mas, nah aku sering sakit-sakitan. Ya, nah terus ada kenalan ngasih tahu, coba hubungi si Mbah Fulana. Ya dia bisa menangani penyakit kayak gitu. Terus jampi-jampi sama dia, alhamdulillah. Ya enakan. Nah, Ibnu Mas'ud yang tahu dan mengerti, beliau mengatakan, wallahi mulai sejak saat ini, ya keluarga Ibnu Mas'ud jangan sampai masuk yang kayak gitu lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian dicabut sama beliau, gelang itu kemudian dibuang. Nah, cukup bagimu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu doa yang dipakai oleh Malaikat Jibril ketika meruqyah Rasul. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi syifa'an la yughadiru saqama. Nah, artinya di sini ada pelajaran bagi kita. Yang pertama, suami harus barakallahu fikum punya keberanian. Ya, barakallahu. Jangan takut kalau Anda benar, istri Anda salah ditegur. Barakallahu fikum. Nah, di berikan edukasi, dididik, barakallahu fikum. Nah, tayyib, dengan cara yang baik. Tayyib. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari tindakan Ibnu Mas'ud adalah di situ beliau bukan hanya sekedar marah ya, tapi beliau memberikan solusi. Ya kan? Nah, kalau marah toh ya mungkin semua orang bisa. Nah, terus solusi sakitnya istri selama ini gimana? Nah, barakallahu fikum. Beliau memberikan solusi. Jangan lagi pakai jampi-jampi mbah-mbah itu. Ya, pakai ini doa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, jadi suami itu tegas pada tempatnya, pelajarannya. Yang kedua, solutif. Ya, jadi bukan hanya bisa melarang, bukan hanya bisa marah-marah, gebrak-gebrak meja, ya. Tapi apa? Dia harus mencari solusinya. ada masalah apa. Misal anaknya tahu-tahu dia dapat laporan, ya, anaknya antum itu di pondok itu bikin masalah begini dan begitu, wah macam-macam, dia baru tahu. Balik ke rumah, istrinya dilabrak. Kamu ngapain aja di rumah? Anakmu gak kamu ajarin ya? Nah, ya barakallahu fikum. Tayyib. Aku capek-capek di luar. Anak kita ditelantarin begitu saja. Bisanya marah. Tapi dia gak tahu sebabnya kenapa anaknya membandel seperti itu. Dia gak tahu kenapa anaknya bisa keleleran di mana-mana. Taunya marah. Nah, tayyib. Itu tidak bagus. Ya, dia harus solutif tadi. Dia cari tahu kenapa. Ya, ternyata dia juga punya andil di situ. Ya, dia cuma di rumah itu cuma barakallahu fikum tidur, paginya kerja, pulang tidur lagi. Ya, tayyib. Itu pun nafkah yang dia berikan kepada istrinya barakallahu fikum kurang, sehingga istri mau tidak mau membantu dengan bekerja. Ya, sehingga apa? Anaknya tadi, ya tadi ketika istri sedang kerja, keleleran. Bikin kasus di sana sini. Kurang arahan, kurang perhatian. Nah, jadi suami jangan bisanya marah saja. Gitu ya. Nah, ketika ada kasus pada istrinya atau anaknya, cuman biasanya gebrak meja, marah-marah, ngamuk-ngamuk, habis itu bingkat dari rumah, gak mau tidur di rumah, tidur di masjid. Nah, tapi dia tidak mengetahui duduk masalahnya seperti apa, dia juga tidak bisa memberikan solusi. Nah, itu pelajaran. Ya, dari Ibnu Mas'ud, ketika tahu salahnya di mana, di sini salahnya, kasih tahu. Ini gak benar. Ini salah. Terus bagaimana mas? Begini caranya. Nah, itu baru suami yang barakallahu fikum baik. Mafhum? Nah, ya pelajaran bagi kita semua. Wa yahmilaha 'ala ta'ah qahran. Dan suami punya wewenang. Nah, ya, untuk membawa istrinya pada ketaatan dengan paksaan. Kalau memang istrinya barakallahu fikum tidak bisa dengan cara yang lembut dan halus. Ya. Nah. Artinya dengan cara yang sedikit lebih keras, cara yang sedikit lebih tegas barakallahu fikum diizinkan. Barakallahu fikum. Nah, ketika cara yang lembut dan halus barakallahu fikum ya. Tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi berikan terlebih dahulu dosis yang paling ringan. Karena yang namanya tarbiyah, ta'adib itu seperti mengobati ya, orang yang sakit. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita bisa menangani sebuah penyakit dengan dosis yang ringan, kenapa harus pakai dosis yang tinggi? Ya, nah. Karena kalau sudah terbiasa dosis tinggi, nanti pasien itu mengalami resistensi, ya, kebal. Nah, jadi karena sudah terbiasa dosis tinggi, ketika ini enggak mempan, dia harus lebih tinggi lagi dosisnya. Kalau sudah biasa gebrak meja lama-lama enggak ngefek, barakallahu fikum, ya terpaksa dia gebrak dinding. Barakallahu fikum. Nah, gebrak dinding enggak ngefek barakallahu fikum, terpaksa tiang rumah tuh dia goyang-goyang. Awas ya kamu ya kalau macam-macam ya. Nah. Akhirnya dia sendiri yang kerepotan. Setelah dia goyang-goyang itu tiang rumah juga enggak mempan, bingung dia. Loh, sekarang apa lagi yang harus aku lakukan ya kan? Nah, akhirnya atap rumah dia copot ya. Awas macam-macam. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu gara-gara salah dalam memberikan barakallahu fikum tayyib didikan ya. Nah, jadi gunakanlah terlebih dahulu dosis yang ringan. Kalau bisa dengan omongan yang bagus atau dengan sedikit bercanda dia sudah barakallahu fikum berubah, kenapa harus bentak-bentak? Iya. Nah, Kalau dengan belayan dia sudah berubah, kenapa harus dengan tamparan? Kan begitu. Iya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, walakinnahu yambaghi, kata beliau, ayyatadarraja fi ta'dibiha. Akan tetapi hendaknya sang suami bertahap dalam mendidik istrinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bitaqdimil wa'dhi wat takhwif, dengan mendahulukan memberikan nasihat, ditakut-takuti, ya. Naam, dengan kalamullah, kalamur rasul, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan juga mengajak dia untuk barakallahu fikum, naam, berdiskusi, dialog, ya. Membangun diskusi dan dialog itu penting. Jadi enggak satu arah. Nah, kita hanya bisa menyalahkan dia saja. Kamu begini, begini, begini, begini. Nah, ketika kita tidak membangun diskusi, ternyata kita adalah sebab yang paling besar munculnya kemungkaran di dalam rumah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ngomong yang bagus, dialog, diskusi, ya, dengan istrinya. Barakallahu fikum. Nah, untuk mencari sebab apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Nah, kalau bisa itu, kenapa harus pakai gebrak-gebrak? Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Fa illam yanfa hajaraha fil matja. Kalau ngomong baik-baik, ya, naam, tidak bermanfaat, tidak memberikan efek, malah cenderung dia barakallahu fikum semakin parah. Nah, maka kata beliau, dia diberikan wewenang oleh syariat ini untuk menghajar, bukan menghajar, ya. Nah, beda. Menghajar sama menghajar beda, barakallahu fikum. Menghajar artinya pisah ranjang dengan sang istri. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sudah merupakan sebuah pesan dari suami kepada istri kalau suami ini sedang mendidik dia. Nah, apalagi kalau antum, ya. Nah. Tayyib, santri kemudian menikah dengan santriwati. Allahumma amin. Ya kan? Wis sama-sama ngerti agama, sama tahu adabnya. Ternyata sama-sama pernah belajar Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya salam. Ya, nah. Artinya ketika suami tidak mau tidur di kamar, ya, istrinya paham. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu akan barakallahu fikum menyadarkan dia, ya. Ternyata tidur sendirian, tidak dikeloni suami, enggak enak, ya kan? Nah, malam terasa sepi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Akhirnya harapannya istrinya yang barakallahu fikum agak sombong tadi, ya, menyadari kalau dia tetaplah wanita yang rapuh dan lemah. Dia butuh bahu tempatnya untuk bersandar. Ya, nah, tepat dia untuk meletakkan kepalanya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya minta maaf, ya kan? Harapannya demikian. Barakallahu fikum. Baik, dan yang disebutkan oleh mereka para ulama untuk adabnya pisah ranjang itu barakallahu fikum, ya, hanya sebatas antara dia dan istri saja yang tahu kalau lagi ada perang dingin. Dan anak-anak jangan sampai kena imbasnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang lagi marah-marahan ibu bapaknya, akhirnya anak-anaknya kena imbasnya, disemprotin semua. Ya, nah. Yang kecil deket ibunya, sana tidur sama bapakmu sana. Oh, gitu ya, barakallahu fikum. Pas lagi yang kecil mau ke bapaknya, sana tidur sama emakmu, bingung dia, nangis akhirnya. Ya, barakallahu fikum. Itu enggak boleh. Oh, ya. Nah, cukup antara dia dan istrinya saja yang lagi marah-marahan. Anak-anak jangan sampai keikut. Nah, anak-anak jangan sampai tahu. Abi kok tidur di ruang tamu, Bi? Ya, pengen suasana baru, nak. Ya, salam. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Umi kok gak tidur sama Abi? Ya, Abimu pengen konsentrasi di ruang tamu. Cari inspirasi. Nah, intinya jangan sampai anak-anak tahu di rumah. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Apalagi di luar. Ya, nah, lagi ribut sama suami, ceritalah barakallahu fikum sama ibunya, sama bapaknya. Itu dinasihatkan oleh para ulama, itu termasuk bentuk kedurhakaan malah. Ketika seorang anak dikit-dikit laporan sama orang tua, dikit-dikit laporan sama orang tua. Akhirnya orang tuanya kepikiran, sedih terus bawaannya. Nah, nangis ya barakallahu. Artinya kita secara tidak langsung menjadi sebab orang tua kita itu tersakiti. Nah, sehingga di antara adab disebut oleh para ulama, iya. Nah, jangan terlalu sering antum mengadukan kesedihan antum kepada orang tua. Karena yang namanya orang tua mesti kepikiran, mesti ikut sedih. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kebanyakan salah. Ya, ngadunya sama orang tua, ya kalau enggak sama orang tua bikin status di WhatsApp ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Apalah dayaku, ya Allah, ku pasrahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Nah. Ya, dia enggak bikin status di WA saja, barakallahu fikum, ya. Allah sudah tahu. Nah, ya. Maksudnya apa bikin status di WA? Biar dibaca sama orang, ya. Nah, ternyata suamiku di luar ekspektasiku. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mengungkap aib. Itu salah. Barakallahu fikum. Nah, jadi adabnya dalam pisah ranjang hanya dia dan istrinya saja yang tahu. Ya, anak-anak jangan sampai kena imbasnya, jangan sampai tahu. Ya, begitu juga orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Karena di situ adalah cara kita belajar. Ya, nggak ada rumah tangga yang nggak ada problem itu nggak ada. Hatta rumah tangga orang yang saleh dan soleha saja ada problem. Rumah tangga Rasul kan beberapa kali digoncang, ya kan? Nah, sempat pada ada isu perceraian, ada isu perselingkuhan malah. Barakallahu fikum. Nah, padahal itu rumah tangganya orang yang sangat soleh. Apalagi orang yang sekelas kita. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikit-dikit laporan sama orang tua, dikit-dikit kita kapan belajarnya menyelesaikan masalah? Ya, nah, selalu kekanak-kanakan. Nah, barakallahu fikum. Tahu-tahu minggat istrinya, ya kan, dari rumah. Nah, cuman gara-gara suaminya, barakallahu fikum, salah beliin jajan, ya kan. Dia pesennya mie ayam, suaminya pesennya soto, ya kan. Nah, marah dia. Tayyib, mas, jauh sekali mie ayam sama soto itu. Gimana pikiranmu itu, ya? Nah, dasar oon. Nah. Barakallahu fikum. Ngambek akhirnya pulang ke tempat orang tua. Itu enggak benar ya. Terlalu barakallahu fikum kekanak-kanakan. Nah, jadi selesaikan masalah rumah tangga Anda ya, khusus dengan Anda dan suami dulu. Sebelum ke yang lainnya. Nanti ada tahapan-tahapannya barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi tadi ya ketentuannya barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, fawallaha dhahrahu wan farada anha bil firasy. Nah, sehingga dia membelakangi sang istri dan dia tidur di tempat tidur yang sendiri, terpisah dari istrinya. Itu maknanya hajaraha fil matja. Nah, ya. Yaitu pisah ranjang tadi barakallahu fikum. Di antara bentuknya juga adalah hajaraha fil kalam fi maduna thalathati ayyam. Ya, dia tidak berbicara dengan istrinya tadi selama 3 hari. Nah, enggak ngomong-ngomongan. Barakallahu fikum. Nah, terus gimana komunikasinya? Lewat anaknya. Gitu ya. Nah, tayyib. dia lagi ada perlu sama istrinya, dia pusing nyari barakah fikum. Misal letak dokumen, ya, nah kakak misal kartu keluarga, biasa yang ngerti kan istri yang nyusun yang nyimpen. Wah ini lagi masa-masa, hah, hajar-hajaran ini belum 3 hari, hanya dia lewat anaknya. Nah, Dek bilang sama Umi, ya, kata Abah, kartu keluarga di mana disimpan? Ya. Nah, waduh, buat apa katanya? Apa mau dicerai saya ya kan? Nah, bilang, ya, buat kebutuhan ngurus misal pajak, ya, atau yang semisalnya lah yang membutuhkan kakak dikasih tahu, ya, jangan sampai nanti perempuan biasanya gitu, ya. Nah, negatif thinking lebih menguasai mereka. Jangan cuma minta kartu keluarga tapi nggak bilang buat apa ya kan? Nanti dia mesti mikirnya, waduh, jangan-jangan ngurus surat cerai ini, surat cerai ini. Nah, kasih tahu untuk ngurus ini, bilang sama Umi. Nah, Abah minta surat kartu keluarga. Nah, gitu ya. Jadi selama 3 hari itu nggak omong-omongan, diem-dieman saja. Komunikasinya ya barakallahu fikum bisa lewat anaknya. Baik. Kalau belum punya anak gimana itu? Ya. Nah, baru pengantin baru udah ribut barakallahu fikum. Nah, itu repot ya kan? Nah. Gimana terus? Ya, lewat WhatsApp ya barakallahu fikum. Nah, lewat Telegram gitu ya barakallahu fikum. Nah. Baik. Sai, katanya boikot make sai-sai pula kau gitu kan. Nah, di mana kartu keluarga gitu ya buat ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang mendesak. Barakallahu fikum. Baik. Ya ucapan yang barakallahu fikum datar gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Bukan ucapan yang merayu atau menggoda. Nah, nanti bentuk tadibnya itu akan berkurang. Barakallahu fikum. Ucapan yang datar yang biasa. Mana kartu keluarga? Saya mengurus ini. Nah, barakallahu fikum. Andai kata memang perlu untuk bicara. Selama 3 hari diam-diaman. Fa illam yanfa, kalau sudah dididik dengan cara seperti itu masih tidak memberikan efek. Malah sebaliknya, dia malah terlihat lebih bebas. Ya, tetap saja keluar-keluar rumah yang enggak jelas, barakallahu fikum. Naam. Maka dia boleh bersikap lebih keras lagi. Syariat memberikan wewenang kepada suami. Boleh. Apa itu? Darabaha darban ghairu mubarrih. Boleh dipukul. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi dengan ketentuan, perhatikan. Yang pertama, pukulannya itu tidak menimbulkan bekas. Artinya, litadib la litadib. Pukulan yang mendidik, bukan menyakiti. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan sampai menimbulkan bekas. Ya, jadi ketika antum mau menghentikan istri tadi, marah-marah, barakallahu fikum, dia malah juga ikut marah-marah. Nah, kemudian antum rubah modelnya ya. Nah, istri dibayangkan jadi samsat. Nah, warang lah boleh. Ya, warahallahu fikum. Antum yang dosa. Tidak boleh memberikan pukulan kepada istri yang menimbulkan bekas. Warahallahu fikum. Wa huwa alla yudmiya laha jisman. Jangan sampai juga menimbulkan darah. Ya, ditampar istrinya keluar darah dari hidung dan telinganya. Nah, itu sudah kelewatan batas. Ya, nah itu dalam undang-undang rumah tangga masuk KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Enggak boleh. Kemudian wala yadribu wajhaha. Ketentuan berikutnya tidak boleh memukul wajah seperti tadi ya, ditampar. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Tayyib. Tidak boleh menimbulkan bekas ruam-ruam biru-biru tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul barakofikum na'am sampai keluar darah. Dan tahapan ini jangan Anda paksakan. Paham? Enggak harus Anda lewati. Kalau Anda merasa dampaknya malah lebih jelek. Paham ya? Itu yang disebutkan mereka para ulama. Boleh antum lompati. Kalau Anda merasa tahapan ini mudaratnya lebih besar. Contoh. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika Anda melewati tahapan ini, Anda lihat istri Anda ini adalah seorang atlet taekwondo sabuk hitam juara olimpiade. Sedangkan Anda tidak punya dasar-dasar ilmu bela diri sekalipun. Anda baru gini, siap, der, ditendang sama dia, mental 10 meter. Hah, barakallahu fikum. Ya. Anda baru gini, dah pak sama dia. Nah, baru. Akhirnya Anda yang bengep. Kamu macam-macam sama aku. Lupa kamu ya, aku ini juara olimpiade. Taekwondo, sabuk hitam. Nah, barakallahu fikum. Sudah jangan maksa mas, ya kalau sudah tahu hasilnya bakal bengep babak belur sama istri, sudah lewati tahapan itu, paham? Nah, iya Ustaz, ini jago silat istrinya ini, barakallahu fikum. Nah, ya, baik, sudah lewati, paham Ikhwan ya? Nah, atau tadi dengan pukulan tadi dia tahu. Iya, istrinya ini punya barakallahu fikum kondisi kesehatan jiwa yang sangat labil, ya rapuh. Nah, dia sangat mengerti. Cepat sekali dia barakallahu fikum stres, gitu ya. Nah, maka dilompati. Paham? Itu penting, saudara. Ya, nah jangan terlalu kaku, jangan terlalu naif, polos-polosan, ya. Nih, tapi kan kayak gitu, Ustaz. Ya, nah, tidak mendengarkan penjelasan para ulama. Akhirnya nekat tetap mau dilewati ya tadi, babak belur sama istrinya barakallahu fikum. Nah, iya, ronde 1 sudah kena uppercut sama jab ya kan sama dia, langsung KO barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Enggak lama kemudian terdengar suara ninu ninu ninu ninu ninu. Suara ambulan barakallahu fikum. Nah, iya. Langsung opname suaminya barakallahu fikum. Nah, itulah makanya antum enggak dengar nasihat ustaz sih. Antum lupa pelajaran mukhtasar malam itu. Nah, oh iya ya. Nah, istrinya juga sama lupa juga ya kan. Nah, yang santriwati tadi ini kan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-Ashir. Wah, ini yang ke-10 ini panas ini. Repot ini. Ada anak kecil enggak di sini ya? Waduh, waduh, waduh. Kita global-global aja ya. Nah, yang 10 ini. Bujang-bujang banyaknya di sini ya. Bismillah ya. Nah, antum harus positive thinking, jangan ngayal macam-macam. Nah. Al-Ashir fi adabil jima'. Yustahabbu al-bada'atu bitasmiyah. Nah, disunahkan untuk memulainya dengan membaca basmalah. Bukan kiu-kiu, bukan. Jangan lupa ya, baca basmalah. Yang kedua, al-inhiraf alil qiblah. Ini adab saja, ya. Dia menghindari menghadap ke arah kiblat. Nah, termasuk adab, tidak menghadap ke arah kiblat. Sekedar adab. Yang ketiga, ayyatagatta huwa wa ahluhu bisaubin. Nah, dia dan istrinya barakallahu fikum menggunakan selimut gitu ya. Nah, jadi tidak terbuka barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini adab juga, adab saja. Barakallahu fikum. Sebagian salaf mengamalkannya. Jadi dia melakukannya di barakallahu fikum di balik selimut. Yang keempat, alla yakuna mutajarridina. Di mana keduanya tidak barakallahu fikum tanpa busana ya, tapi masih mengenakan sarung atau yang semisal dengannya. Tayyib, itu adab juga. Landasan sebenarnya hadisnya lemah. Disebutkan dalam ta'liqnya itu, Ibnu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrat tajarruda al-uryanain al-ayraini. Nah, tayyib, kata Nabi, kalau salah seorang di kalangan kalian hendak mendatangi istrinya, hendaknya dia barakallahu fikum yastatir, ya. Nah, artinya tidak barakallahu fikum tanpa busana sehelai pun. Nah, ya, wala yatajarrad, dia tidak menelanjangi dirinya seperti tajarrud al-ayraini. Al-ayraini barakallahu fikum wa huwa himarul wahsyi. Nah, seperti apa? Keledai liar. Nah, artinya enggak beringas begitu ya barakallahu fikum. Nah, ketika mengumpuli istrinya. Baik. Al-wahim, itu adabnya. Ya. Walaupun mereka mengatakan seandainya tidak pun tidak mengapa, barakallahu fikum. Enggak ada masalah. Dengan beberapa hadis di mana Aisyah pernah menceritakan beliau pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenakan busana. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sekedar adab saja. Wa ayyabda'a bil muda'abah wadhammi wattaqbil. Hendaknya dia memulai dengan barakallahu fikum bercumbu, mencium dan memeluk. Ya, memeluk dan mencium. Nah, tadi ya, enggak langsung barakallahu fikum beringas tadi. Nah, wa minal ulama man istahabbal jima' yaumal jum'ah. Sebagian para ulama ada yang menganjurkan hubungan itu di hari Jumatnya, yaitu malam Jumatnya ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian, tapi menurut sebagian yang lain enggak ada sunnahnya itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi sebagian para ulama mengamalkan dan berpendapat seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Dan sebagian orang awam barakallahu fikum ada yang mengerti dan paham ya. Jadi kalau sudah malam Jumat sudah kasih kode dia sama istrinya barakallahu fikum. Nah, malam Jumat nih. Baik. Tsumma idza qada wa tarahu falyatamahhal li taqdiya wa taraha. Kemudian ketika sang suami sudah ejakulasi, nah, paham ya, setelah dia mengeluarkan air maninya, maka jangan dia menarik langsung barakallahu fikum, tayyib, tapi dibiarkan ya, dia tunda barakallahu fikum sampai sang istri juga mengeluarkan. Nah, fa inna inzalaha rubbama ta'akhara, karena memang waktu barakallahu fikum ejakulasi untuk perempuan itu biasanya lebih belakangan daripada laki-laki. Laki-laki lebih cepat. Nah, itu adab diajarkan oleh mereka para ulama. Jadi enggak langsung dia selesai dia keluar kemudian dia cabut barakallahu fikum, assalamualaikum gitu ya. Tapi apa? Dibiarkan sampai istrinya juga mengalami barakallahu fikum hal yang sama ya. Itu namanya tidak egois barakallahu fikum. Nah, ya, artinya sama-sama mendapatkan kenikmatan dari hubungan tersebut barakallahu fikum. Tayyib. Tambah satu lagi ya. Jangan diakhir di situ. Kalau dari itu nanti itu kebayang-bayang ya kan. Nah, kita tambah satu lagi biar hilang itu bayang-bayang itu ya. Wa minal adab. Di antara adabnya juga adalah an tayyib ta'azzar ya. Al haidu bi izarin min haqwaiha ila ma fawqa ruhba idza arada al istimna biha. Masih juga ternyata ya. Nah, hendaknya sang istri mengenakan kain sarung ya ketika dia dalam kondisi haid, yang sarungnya itu dari pinggang, haqwa itu pinggang. Naam. Al-khasru wa masyaddul izar minal janbi. Maknanya al-haqqu. Al-khasru wa masyaddul izar minal janbi. Naam. Tempat mengikatkan kain sarung itu ya. Naam. Jadi dari pinggang yang ditutup sampai bawah lutut. Ila ma fauqa, sampai atas lututnya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau dia barakallahu fikum ingin bercumbu dengan istrinya dalam kondisi haid, boleh, tapi tadi tidak boleh barakallahu fikum tayyib di targetnya itu ya barakallahu fikum. Naam. Jadi boleh di atas sarung barakallahu fikum. Naam. Wala yajuzu wata'aha fil haid. Dia tidak boleh barakallahu fikum tadi mengumpuli istrinya dalam kondisi haid. Naam. Wala fi duburi, tidak boleh juga lewat dubur, haram. Wa man arada ayujami'a marratan thaniyatan falyaghtasil farjahu wa yatawadda. Barang siapa yang ingin mengumpuli istrinya untuk yang kedua kalinya, barakallahu fikum. Naam, dalam satu malam itu tayyib, bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali, sesuai dengan kekuatan dia, barakallahu fikum. Tayyib, barusan minum madu Yaman soalnya kan. Nah, maka dianjurkan untuk apa? Dia mencuci kemaluannya, dia berwudu, kemudian baru dia mengumpuli lagi istrinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi disela-selai dengan mencuci kemaluan, wudu, kemudian dia kumpuli lagi istrinya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ini biasanya pengantin-pengantin baru ya kan, barakallahu fikum. Nah, masih kuat-kuatnya. Nah. Wa minal adab alla yahlaqa sya'rahu wa la yuqallim adhafirahu wa la yukhriju daman wa huwa junubun. Wa ammal azlu fa huwa mubah ma'al karahah. Di antara adab juga adalah barakallahu fikum, dia tidak boleh menggundul rambutnya. Tidak boleh juga memotong kuku, tidak boleh mengeluarkan darah ketika dia dalam kondisi junub. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ini adab ya, adab saja. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ada sebuah hadis, tapi hadisnya lemah yang menjadi landasan adab ini. Disebutkan dalam ta'liknya itu, dalam riwayat Ibnu Majah, dari hadisnya Abu Hurairah, lafadznya ada, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Ya, faghsilu asy-sya'ra. Naam. Wa anqu al-basharah. Hadisnya lemah tapi. Dalam dilemahkan Syekh Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, karena setiap rambut itu ada janabahnya. Jadi kalau antum potong sebelum mandi, yang ini belum terbasuh. Paham ya? Belum apa? Belum bersih. Nah, begitu juga kuku. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, tapi hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ada disebutkan situ oleh Ibnu Rajab ya dalam Fathul Bari barakallahu fikum jilid 1 halaman 346 babul junub yakhruju wa yamshi fi suq wa ghairihi. Bab bolehnya orang yang junub dia keluar dari rumah walaupun belum mandi janabah jalan di pasar. Nah, qala ata yahtajim al junub. Tayyib. Boleh orang yang junub itu berhijamah, berbekam. Nah, artinya adab yang tadi itu tidak wajib, tidak harus ya. Orang yang junub dia berbekam tidak masalah. Wa yuqallim adfarahu, boleh juga orang yang junub memotong kukunya. Wa yahliq ra'sahu, bahkan mengundul kepalanya, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Wa illam yatawadda, bahkan walaupun dia belum wudu sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Artinya tidak masalah. Barakallahu fikum. Alhasil annal junuba lahu ta'khiru ghuslil janabah ma lam yadhik alaihi waktu shalah. Intinya orang yang junub boleh mengakhirkan mandi janabahnya selama waktu sholatnya tidak mepet. Nah, artinya dia boleh mengulur waktunya selama tidak mepet dengan waktu sholat. Barakallahu fikum. Walahu ayyan sarifa fi hawaijihi wa yakhruju min baitih. Boleh dia barakallahu fikum meninggalkan kamarnya, kemudian menyelesaikan aktivitas kebutuhannya, bahkan keluar dari rumah tidak apa-apa. Wayamshi fisuk, boleh juga bagi dia untuk jalan di pasar. Wayadukhul ila baiti ahlihi, kemudian dia masuk ke rumah istrinya. Wa ghairihim liqada'i hawaijihi, dan juga yang selainnya untuk menyelesaikan kebutuhan mereka. Nah, misal habis jima ya, mas beliin bakso, ya sudah beli bakso dulu barakallahu fikum. Nah, habis makan bakso lagi, nah barakallahu fikum. Ayo. Intinya enggak masalah ya. Nah, itu sekedar adab saja barakallahu fikum. Baik. Adapun al-azl, al-azl barakallahu fikum. Al-azl itu maksudnya adalah huwa an-naz'u ba'dal ilaj. Seorang suami mencabut barakallahu fikum tayyib barangnya tadi setelah dia barakallahu fikum memasukkannya. Artinya dia mengeluarkan air maninya itu tidak di dalam barakallahu fikum tayyib istrinya. Nah, tidak di dalam kemaluan istrinya, tapi di luar. Liyunzilar rajul maniyahu kharijal farji. Tujuannya agar seorang laki-laki mengeluarkan barakallahu fikum air maninya di luar dari kemaluan istrinya. Nah, itu salah satu yang diamalkan oleh sebagian salaf barakallahu fikum untuk memberikan jarak pada kehamilan istri. Untuk apa? Menyempurnakan susuan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Itu cara orang zaman dulu melakukan azl. Jadi dia tidak menumpahkan maninya di dalam kemaluan istrinya, tapi di luar. Tujuannya apa? Biar susuan itu genap 2 tahun. Ya. Nah, itu orang pada masa lalu, barakallahu fikum. Nah, tapi sempat diingatkan sama Rasul, itu tidaklah mencegah kehamilan sebenarnya. Walaupun sang suami melakukan azl, ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan barakallahu fikum untuk lahir anak, ya lahir. Nah, bisa jadi dia terlambat dalam mengeluarkannya. Sudah keluar, kemudian baru dia keluarkan. Nah. Kata beliau, mubah. Azl itu boleh. Ya, dengan hadis kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Kata sebagian para sahabat, seingat saya kalau enggak Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya. Kami dahulu melakukan azl dalam kondisi Qur'an itu masih turun. Artinya karena tidak ada larangan berarti boleh. Gitu ya. Nah, tapi dimakruhkan ma'al karoha. Kenapa makruh tadi? Karena itu akan merugikan istri. Paham ya? Dia tidak mendapatkan kepuasan di situ. Yang puas suaminya, istri enggak. Karena enggak sampai keluar. Paham? Itu sisi karohahnya. Barakallahu fikum. Al-hadi asyara fi adabil wilada wa hiya sittah. Nah, kita tambah dikit ya biar enggak keingat terus barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Yang ke-11 adab dalam menyambut kelahiran sang anak. Ada 6 perkara. Al-awwal alla yukthira farahaha bidzakari wa hazanahu bil unsa. Fa innahu la yadri fi ayyihima al-khair, kata beliau. Ini penting bagi para orang tua. Jangan sampai orang tua itu kalau yang lahir anak laki-laki bahagianya luar biasa, ya, berlebihan. Tapi kalau yang lahir anak perempuan sedih, tidak boleh. Nah, karena dia tidak tahu dari 2 anak laki-laki atau perempuan tadi mana yang lebih baik untuk dia. Nah, bisa jadi anak perempuan yang tidak dia harapkan itu yang baik untuk dia. Karena dia yang akan merawat engkau ketika engkau tua. Anak laki-laki tadi ya sudah keluar negeri sana sibuk sama keluarganya. Kamu gak ada yang ngerawat kecuali anak perempuanmu yang dahulu ketika masih kecil kamu tidak mengharapkan kehadirannya. Paham ya? Nah, sehingga jangan menilai baik dan buruk anak kita karena jenis kelaminnya. Apapun yang Allah berikan kita harus yakin itu yang terbaik untuk kita. Soalnya pengen sih Ustaz, anak laki-laki. Soalnya dia sudah 10 anak itu perempuan semua. Harapannya yang ke-11 laki-laki. Nah, ternyata perempuan lagi. Nah, itu terkadang ada orang yang barakallahu fikum na'am, ya, merasa kecewa. Padahal dia sudah melakukan treatment macam-macam ini dan itu, barakallahu fikum, harapannya dapat anak laki-laki, ternyata perempuan lagi. Ya sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan Anda barakallahu fikum tayyib menzolimi anak perempuan tadi gara-gara tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda pengennya anak laki-laki. Akhirnya anak yang perempuan-perempuan tadi dia abaikan, enggak dia sayangi, ya dia cuekin, barakallahu fikum. Nah, paling disuruh yang satu nyuci piring, yang satu nyuci baju, yang satu beres-beres kayak jadi pembantu di rumah. Nah, karena dia tidak mengharapkannya. Itu zalim. Ya, jadi para orang tua jangan membeda-bedakan jenis kelamin anak Anda dengan tadi, dengan kasih sayang. Ya, yang lanang disayang sekali, yang perempuan dicuekin, enggak boleh. Atau sebaliknya, yang perempuan disayang sekali, yang laki-laki barakallahu fikum dicuekin, enggak diperhatikan. Nah, iya. Tayib. Kalau yang minta anak laki-laki, bi, beliin sepatu nih. Mau main futsal, ya. Oh ya, ayo kita beli ke toko sepatu. Nah, langsung dibeliin, ya. Giliran anak perempuannya yang minta, "Bi, aku mau beli sepatu buat sekolah." Sepatumu kan masih ada, tapi udah sobek-sobek. Sabarlah, nak. Ya, belajar qanaah hidup itu, ya. Orang qanaah itu disayang sama Allah, ya. Sudah enggak usah beli, ya. Nah, itu sudah, ya. Sudah tidak benar barakallahu fikum, ya. Tidak adil. Tayyib. Allah musta'an wa alaikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab, satu poin saja karena waktunya sudah 14 jauh barakallahu fikum. Itu yang bisa kita bahas. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.